Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang cerah ini, kita akan memulai insyaallah taala membahas kitab Al-Ihkam fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Kitab tentang ayat-ayat ahkam yang dikumpulkan dari penjelasan kedua imam besar, yakni Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di, kemudian Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahumullah. Pada kitab ini, di jilid yang pertama, dimulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim." Al-Baqarah ayat 29. Artinya, "Huwallazi, dialah Allah, khalaqa lakum, yang menciptakan untuk kalian, ma fil ardi jami'a, apa yang ada di muka bumi ini semuanya, thumma istawa ila as-sama'i, kemudian Allah Subhanahu wa taala bermaksud ke langit, fasawwahunna sab'a samawat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya 7 lapis langit. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Qala Al-Allamah Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata Al-Allamah Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah taala, لما ذكر جل وعلا أنه قادر على الإحياء والإماتة بيّن منته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا. Artinya, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Jadi sebelum ayat ini, Allah berfirman, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Dahulu kalian adalah orang-orang yang mati. Kemudian Allah hidupkan kalian. Ya. Fahyakum. Thumma yumitukum. Thumma yuhyikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kalian dan menghidupkan kalian. Thumma ilaihi turja'un. Dan kemudian ya, kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah maha mampu menghidupkan dan mematikan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan karunianya kepada para hamba bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk mereka semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Nah, kita lihat ayatnya. Ya, bagi pemirsa yang ada di rumah bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladzi khalaqa lakum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian. Artinya, awjada an ilmin wa taqdirin ala ma iqtadathu hikmatuhu jalla wa ala wa ilmih. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian atau menciptakan kalian ya, dengan ilmu dan takdir sesuai dengan hikmah Allah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi khalaqa lakum. Kemudian kita perhatikan kalimat lakum. Ya. Beliau berkata, alam huna laha ma'niyan. Lam pada kalimat lakum memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-ibahah. Dan makna yang kedua adalah at-ta'lil. Makna yang pertama al-ibahah. Makna yang kedua at-ta'lil. Apa yang dimaksud dengan al-ibahah? Al-ibahah adalah mubah. Artinya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian. Ma fil ardi jami'ah, apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya, artinya lakum di sini artinya mubah untuk kalian semua. Ya, mubah. Dari kata abahtu laka. Abahtu laka. Saya mubahkan untuk kamu. Ya. Makna yang kedua, lita'lil. Untuk menunjukkan sebab. Kenapa diciptakan seluruh hal yang ada di atas muka bumi ini. Yani, bimakna li'ajlikum. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini karena kalian. Ya. Jadi, Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa huwa alladhi khalaqa lakum, lam di situ pertama fungsinya lil-ibahah atau maknanya lil-ibahah menunjukkan makna mubah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu ya, yang ada di atas muka bumi ini lakum, ini mubah untuk kalian. Makna yang kedua, lit-ta'lil. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu li-ajlikum. Li-ajlikum artinya karena kalian. Jadi, Allah menciptakan segala sesuatu itu karena kalian. Ya. Kemudian kita perhatikan lafad atau firman Allah, ma fil ardi jami'ah. Kalimat ma fil ardi jami'ah, ma kata beliau, dalam bahasa Arab ini ismun mausul. Ya, ism mausul ta'um. Ya, yang maknanya umum. Kullama fil ardi fa huwa makhluqun lana min al-ashjari waz-zuru'i wal-anhari wal-jibali wa kullu shay. Atau kullu shay. Jadi kalimat ma fil ardi kalau kita terjemahkannya dalam bahasa Indonesia apa-apa. Ya. Ini artinya isim mausul yang ya. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mubah untuk kalian atau karena kalian yang ada di muka bumi. Artinya seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini makhlukun lana, diciptakan untuk kita semua. Al-ashjar, baik itu tumbuhan-tumbuhan pohon-pohonan, pepohonan ya. Waz-zuru' dan tumbuhan-tumbuhannya. Wal-anhar dan sungai-sungainya. Wal-jibal dan gunung-gunungnya. Kemudian dan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini halal untuk kalian. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini Allah ciptakan karena kalian. Kemudian Allah berfirman, summa. Ya, kalimat summa ay kata Syekh ba'da an khalaqa lana ma fil ardi jami'a. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di atas muka bumi semuanya, summa. Kalimat summa menunjukkan kemudian, artinya istawa ila sama. Istawa ila sama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ada dua makna. Makna yang disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala adalah ala ila sama. Ala ila sama. Ala artinya di atas. Ya, ala. Ya, di atas langit. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Jarir. Wakila, dan makna yang lain adalah qasada ilaiha. Bermaksud ke langit. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Jadi kalimat istawa ila, ini maknanya ada dua makna sebagaimana disebutkan oleh ulama. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Syekh berkata, "Falil ulama'i fi tafsiri istawa ila qawlan." Ulama dalam menafsirkan istawa ila itu ada dua pendapat. Al-awwal anna al-istiwa'a huna bima'na al-qasd. Yang pertama, istiwa atau istawa di sini maknanya al-qasd, yakni bermaksud. Yakni bermaksud. Menyengaja. Ya. Ini al-qasdut tam. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 14, ya. Al-istiwa di sini artinya kesempurnaan tentunya, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 14 sebagai penguat makna istiwa dari sisi bahasa artinya adalah al-qasd. Ketika Allah berfirman tentang Nabi Musa, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzi al-muhsinin." Nah, artinya ketika Musa sudah cukup umurnya dan sempurna akalnya, kalimat wastawa artinya sempurna. Ya. Ay kamula. Ay kamula. Ya, kemudian beliau berkata, "Faman nazara ila anna hadha al-fi'la uddiya bi ila." Barang siapa yang lihat lafaz istawa, ya. Dia membutuhkan objek dengan huruf ila, ya. Maka makna istawa di sini adalah al-qasd, adalah berkehendak, berkeinginan, bermaksud. Dan siapa yang lihat ke dalam lafaz istiwa, ya, la yakunu illa fi'lu, ya, yang tidaklah ia melainkan maknanya ketinggian, maka ila di sini diartikan dengan ala. Ila di sini diartikan dengan ala. Tapi makna yang ini kata beliau adalah dhaif, karena dalam ayat ini, ya, dijelaskan oleh beliau, "Li'anna Allah Ta'ala lam yastawi 'ala as-sama'i abadan wa innama istawa 'ala al-'arsy." Karena Allah tidak beristiwa di atas langit tapi di atas 'arsy. "Fas-shawabu ma dhahaba ilayhi Ibnu Katsir rahimahullah wa huwa anna al-istiwa huna bi ma'na al-qasdut tam wal iradatul jazimah." Yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala dalam tafsirnya tentang makna istiwa di surah Al-Baqarah ayat 29 adalah maknanya al-qasdu at-tam wal-iradatul jazima. Ini maksud yang sempurna, keinginan yang jazima. Okay. Kemudian Allah berfirman, "Fasawwahunna." Fasawwahunna. Yeah. Fasawwahunna artinya menjadikannya. Menjadikan apa? As-sama, yani langit. Ya. Yeah. Sab'a samawat, tujuh lapis. Tujuh lapis. Ya. Dan sebelumnya as-sama' di sini Syekh berkata arti al-ulu. As-sama' al-ulu. Thumma istawa ila sama', yani ila al-ulu. Ila al-ulu. Wa kanat as-sama'u dukhanan, ay mithlu ad-dukhan. Dan langit waktu itu kata Syekh Muhammad adalah dukhan atau seperti dukhan. Fasawwahunna sab'a samawat, dan Allah menjadikan langit tujuh lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang mulia ini mengandung hukum ya, bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini hukum asalnya adalah mubah. Ya, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini hukum asalnya adalah mubah. Ya, kecuali kalau ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya. Sekali lagi, bahwa ayat yang mulia ini surat Al-Baqarah ayat 29 menjelaskan kepada kita tentang sebuah hukum ya, yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan sebuah kaidah tentunya bahwa hukum asal segala sesuatu di atas muka bumi ini adalah apa? Halal dan mubah. Ini diambil dari firman-Nya, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu mubah untuk kalian, apa-apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya. Ya. Nah, jadi dari sini diambil hukum bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu mubah, kecuali kalau ada dalil pengharamannya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk menyempurnakan dari maksud dari ayat yang mulia ini, maka kita akan bacakan fawaid, ya, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ya, fikih dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, minnatullahi ta'ala ala ibadihi bi an khalaqa ala ibadihi bi an khalaqa lahum ma fil ardi jami'an fa kullu shay'in fil ardi fa innahu lana wal hamdulillah wal ajabu anna minan nasi man sakhara nafsahu lima sakharahu Allahu lah fa khadima ad-dunya wa lam takhdumhu وصار أكبر همه الدنيا جمع المال وتحصيل الجاه وتحصيل الجاه وما أشبه ذلك. Ini penting sekali. Yang pertama, faedah atau fikih yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah minnatullahi ta'ala ala ibadihi, karunia Allah ta'ala atas hamba-hambanya. Apa itu? Di mana Allah menciptakan bagi mereka atau untuk mereka atau karena mereka apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Ya, yang berhak untuk diibadahi. Dan Al-Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mencipta segala sesuatu, dan ini bukti serta dalil bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 73, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wahai sekalian manusia, kata Allah, telah diberikan perumpamaan. Telah diberikan perumpamaan. Maka dengarkanlah oleh kalian, kata Allah. Sesungguhnya, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah, niscaya mereka tidak mungkin sanggup menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul. Ya, Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah itu Maha Pencipta, dan makhluk tidak bisa mencipta. Oleh karena itu, sangat bodoh orang yang menyembah kepada selain Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang meyakini ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang meyakini ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, ini sangat-sangat keliru sekali. Ya. Dan Allah habarkan di ayat yang tadi saya sebutkan di surat Al-Had ayat 73, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh sebagian manusia, ya, itu untuk mencipta lalat saja tidak mungkin sanggup, walaupun mereka berkumpul, ya. Jadi ini menunjukkan kelemahannya manusia. Ya, walaupun semua profesor yang ada di atas muka bumi ini yang botak-botak kepalanya, ya, untuk berkumpul membuat satu lalat saja tidak mungkin sanggup. Ya. Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sanggup mencipta, ya, walaupun seekor lalat. Ya. Bahkan Allah katakan, kalau lalat itu ngambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya lagi. Da'ufat talibu wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Oleh karena itu, sungguh tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan syariat kalau kita yakni menyembah selain Allah, kemudian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memberikan sesajen, ya, kepada selain Allah, apakah itu ke Nyi Roro Kidul atau kepada Mbah Petruk atau Mbah Semar dan seterusnya, yang ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menurunkan keterangan di dalam Al-Quran, ya. Jadi kita kembali ke faedah yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang besar kepada hamba-hambanya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua apa yang ada di atas muka bumi ini untuk manusia. Semuanya. Laut itu Allah yang ciptakan. Isinya, ikan-ikannya, ya. Kemudian batu karangnya, airnya, itu semua untuk manusia. Ya. Untuk manusia. فَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ, segala sesuatu di atas muka bumi ini, فَإِنَّهُ لَنَا, sesungguhnya itu semua untuk kita. Walhamdulillah. Kemudian subhanallah, Syekh berkata di sini, ya, kata beliau, wal ajab, dan aneh sekali, kata beliau, ya, anna minan nasi, bahwa ada di antara manusia, ya, yang menundukkan dirinya, ya, kepada apa yang Allah tundukkan untuknya. Sekali lagi, ada di antara manusia yang menundukkan dirinya kepada apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah tundukkan untuknya. Maksudnya apa? Maksudnya tunduk kepada dunia. Padahal dunia ini Allah tundukkan untuknya. Ya? Padahal dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan untuknya. وَصَارَ أَكْبَرَ هَمِّهِ الدُّنْيَا, jadilah, ya, cita-cita yang terbesar adalah dunia, ya, dunia, dunia dan dunia. Bagaimana mengumpulkan harta, kemudian bagaimana mendapatkan jah, kewibawaan, ya, wa ma asybaha dzalik, dan yang semisalnya. Ya, ini faedah yang pertama, di mana bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini adalah untuk manusia, ya, untuk hamba-hambanya. Dan ini karunia yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ya. Dan hendaknya kita tundukkan, ya, bukan kita yang tunduk kepada dunia. Artinya apa? Artinya kita harus ingat ibadah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita untuk tujuan yang ibadah. Jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, jangan lupa zakat, jangan lupa haji, jangan lupa ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan dan sunnahkan untuk kita. Ya, nah ini ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, fikih yang kedua adalah annal asla fi kulli ma fil ardi al-hillu. Hukum asal bagi seluruh apa yang ada di atas muka bumi atau di bumi ini adalah halal. Hukum asal bagi seluruh apa yang ada di bumi ini adalah mubah. Min asjarin wa miyahin wa thimarin wa hayawanin wa ghairi dhalik. Baik itu tumbuh-tumbuhan, ya, pepohonan, ataupun adalah air, ya, atau buah-buahan, atau hewan, ya, wa ghairi dhalik, dan yang lainnya. Beliau berkata, wa hadhihi qa'idatun azimah. Ini merupakan kaidah yang besar, ya. Kemudian beliau berkata, wa bina'an ala hadha, law anna insanan akala shay'an minal ashjar, faqala lahu ba'dun nasi hadha haram, fal muharrimu yutalabu biddalil. Dibangun di atas hal ini, ya, kalau ada seseorang makan sesuatu, ya, makan pepohonan, atau makan lalapan misalkan, ya, misalkan makan lalapan, misalkan makan lalapan apa akhi-ari, makan kemangi, nah, makan kemangi daun itu, ya, dimakan, misalkan akhi-ari makan kemangi, datanglah misalkan seseorang bilang, ya, akhi-ari yang antum makan ini haram, ya, kemangi haram, pohon haram, ya. Maka yang mengatakan haram ini dituntut dalilnya. Yutolab apa? Biddalil. Ari katakan, "Taib, antum katakan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yakni untuk kalian, ya, mubah untuk kalian segala hal yang ada di atas muka bumi, semuanya jami'an. Nah, maka dituntut dalil. Mana dalilnya kau mengatakan, yakni haram? Nah, kalau misalkan bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran atau Sunnah, ya, maka diterima. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa diterima. Nah, ini, ya. Jadi, hukum asal, segala sesuatu, kata beliau, ma fil ardi hil. Nah, ini, ya. Jadi kalau ada dua orang berikhtilaf, berbeda pendapat, ya, misalkan makan timun, ya, satu mengatakan halal, satu mengatakan haram, ya, pendapat siapa yang kita ambil? Ya, pendapat yang mengatakan halal, kecuali kalau ada apa? Dalil. Contoh yang lain, kata beliau, walau anna insanan wajada ta'iran yatiru faramahu wa asabahu wa mata wa akala faqala lahu al-akhir hadha haram fal muharrim yutalabu bid-dalil. Kalau ada seseorang lihat burung kemudian ditembak burung tersebut, kena mati, ya, setelah baca bismillah tentunya kemudian dimakan, ya, dia baca, dia dikasih tahu sama orang. Orang ada orang bilang ini haram, ya. Maka tentunya yang mengharamkan diminta dalilnya. Mana dalilnya, mas? Antum haramkan ini, ya? Diminta dalilnya. Walihada la yahrumu shay'un fil ardi illa ma qama alaihi dalil. Oleh karena itu atau oleh karenanya, tidak ada yang haram sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali apabila ada dalilnya. Artinya dalil yang mengharamkan. Contohnya misalkan babi, ya. Ada tidak dalilnya? Ada di Al-Qur'an. Ya. Babi haram. Kan gitu. Allah haramkan. Jadi kalau ada orang makan babi, ya, haram. Kenapa? Ada dalil dari Al-Qur'anul Karim yang mengharamkannya. Enggak boleh kita katakan dengan ayat ini, ayat 29, bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu? di atas muka bumi untuk kita, berarti babi halal misalkan. Enggak boleh. Karena apa? Ada dalil yang mengharamkan. Contoh yang haram yang lain, anjing. Ya, daging anjing. Contoh yang lain, kodok. Ya, kodok hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Apa dasarnya? Karena Rasulullah SAW mengharamkan kita makan, membunuh kodok. Membunuh kodok. Di antara hewan yang diharamkan dibunuh adalah kodok. Ada yang mengatakan kodok halal. Kita tanya bagaimana cara makan kodok. Ya. Membunuhnya haram. Ya. Apakah langsung ditelan? Ya, atau dibunuh dulu? Ya. Sedangkan kodok dibunuh apa? Haram. Ya. Nah, itu. Jadi yang menghalalkan kodok ini tidak benar. Ya. Berikutnya, faedah berikutnya adalah kata Syekh, ta'kidu hadzal umum biqaulihi ta'ala jami'an. Jadi keumuman yang Allah sebutkan di ayat 29, ma fil ardi, dari isim mausul, ya, semua hal yang ada di atas muka bumi atau di bumi, jami'an, ya, ini adalah ta'kid. Artinya penguat, ya. Penguat Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan penguat dengan jami'a, ya, hatta la yatawahhama wahimun bi anna syai'an min afradi hadzal umam qad kharaja min al-ashl, ya, supaya tidak ada yang mengira ada sesuatu yang keluar dari keumuman ini, ya, dari hukum asalnya, ya. Tapi tentunya, ya, dikembalikan ke istisna tadi, kecuali kalau ada keterangan dan dalil dari Al-Quran atau Sunnah tentang pengharaman yang ada di atas muka bumi ini. Kalau itu haram. Yang keempat adalah isbatul af'ali lillah azza wa jal. Ayat ini menerangkan tentang penetapan al-af'al, perbuatan Allah, ya. Wa annahu yaf'alu ma la yuhsihi illa Allah, dan Allah melakukan amalan yang Allah kehendaki, ya, tidak bisa terhitung kecuali oleh Allah sendiri. Kama annahu yakumu bihi min al-aqwali ma la yuhsihi illa Allah, sebagaimana Allah berkata, yakni berfirman dengan apa yang Allah kehendaki yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah sendiri. Kemudian yang kelima, di antara faedah adalah annas samawati sab', bahwa langit itu ada tujuh lapis, ya. Yang langit itu Allah habarkan pada kita yang luas sekali, was sama'a banainaha bi aidi wa innal lamusi'un, itu ternyata kata Allah tujuh lapis, ya. Kemudian faedah berikutnya, Allah itu menyempurnakan penciptaan langit, fasawwahun. Jadi sangat kuat sekali, ya. Jadi qawiyyah matinah, sangat kokoh dan sangat kuat. Kemudian berikutnya, ya, kita bisa ambil fikih dari ayat yang mulia ini, itsbatu umumi ilmillah. Ayat ini menjelaskan tentang atau menetapkan tentang keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedelapan, yang ini sangat penting buat kita, adalah annasykurullah ala hadhihi ni'mah. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, ya. Yaitu apa? Annahu ta'ala khalaqa lana ma fil ardi jami'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita semua, mubah untuk kita apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjelaskan kepada kita, ya, berfirman dengan ayat ini hanya sekedar khabar saja, tidak. Tapi lina'rifa ni'matahu bidzalik, agar kita mengetahui nikmat Allah tentang hal tersebut, fanashkuruhu 'alaiha, sehingga kita apa? Bisa bersyukur tentangnya, mensyukuri Allah atas nikmat ini. Jadi kita bersyukur pada Allah. Ini kewajiban kita. Dan terakhir, ya, yang kesembilan, Faedah atau fikih yang harus kita pahami adalah an-nakhsha wa nakhaf Allah azza wa jal. Kita harus takut kepada Allah azza wa jal. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala bi kulli syai'in alim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Ya. Fa'idha kana Allahu aliman bi kulli syai'. Kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu, hatta ma nukhfi fi sudurina, sampai apa yang kita sembunyikan di dalam dada-dada kita, maka wajib, kata Syekh, awjaba lana dhalika an nahtaris mimma yugdibu Allah azza wa jal, sawa'un fi af'alina, au fi akwalina, au fi dhamairi kulubina. Jadi kita harus berhati-hati menjaga diri dari hal yang membuat Allah murka. Ya, dari hal yang membuat Allah murka, baik dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, atau apa yang kita simpan di hati kita. Karena Allah tahu. Jadi perbuatan kita yang paling kecil Allah tahu. Ucapan kita sampai bisik-bisik pun Allah tahu. Ya. Allah di atas langit yang tujuh Allah tahu. Subhanallah. Kalau kita baca tentang sebab turunnya surat Al-Mujadilah, ya, ayat pertama. Jadi seorang wanita, Khawla bintu Sa'labah, yang dikatakan oleh suaminya, suami berkata kepadanya, anti alayya ka zahri ummi, ya, dan ini hukumnya zihar, ya, suami namanya Aus ibn Samit, dia mengadukan kepada Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, padahal kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah itu yang ada di rumah, dan rumahnya Rasul sempit, itu tidak mendengar suara Khawla bintu Sa'labah mengadukan urusannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Dan turunlah ayat-ayat tentang hukum zihar ini. Kemudian, au fi dhamairi qulubina, atau apa yang kita simpan di hati kita. Ya, jadi kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita hayati, ya. Tentang apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, ya. Dan inti dari masalah ini adalah tentang hukum asal dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah apa? Adalah halal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dari pertemuan kita. Ya, sekali lagi, bahwa hukum dari segala hal yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Pohon-pohonannya, ikannya, buah-buahan, dan seterusnya segala sesuatu, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu dan juga ilmu yang bermanfaat yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga pelajaran ini dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan faedah-faedahnya bisa kita amalkan dalam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khotbah Islam kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat, Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, apabila kita dendam, kita benci kepada seseorang, namun kita tidak sampaikan ucapan tersebut, kita juga tidak lakukan rasa benci tersebut, hanya berkata di dalam hati saja. Nah, apakah ini nanti juga dicatat oleh malaikat yang termasuk perbuatan yang Allah benci? Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Allah berfirman, "Wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kau mengikuti apa-apa yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini dan ayat yang tadi kita baca, ya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ucapan kita, bahkan kata Syekh Utsaimin tadi, apa yang ada di hati kita. Apa yang kita sembunyikan di hati kita. Yang baik Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya daripada di antara akidah yang dari qaulul qalb, ya. Ya. Qaulul qalb seperti i'tiqad, ini diganjar dengan ganjaran yang besar, bahkan yang paling besar. Amalul qalb, amal hati, seperti ikhlas, ya, seperti mahabbah, roja, khauf, kemudian membersihkan hati, nah, ini diberi ganjaran yang besar. Nah, bagaimana dengan dendam? Kalau dendam ini enggak boleh, ya, dendam kepada seseorang, ya, apalagi kalau dendamnya enggak jelas, ya, dendamnya enggak jelas, ini enggak boleh, ya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dibersihkan hati, ya, kita sama-sama berusaha tentunya membersihkan hati. Tapi kalau misalkan gini, ada sesuatu di hati kita dari perbuatan orang yang perbuatan orang itu memang kita enggak suka, kemudian ada sesuatu di hati, ada sesuatu di hati, ini enggak apa-apa kalau itu, ya, misalkan ada fulan, misalkan namanya Z, misalkan ini misal saja, bilang ke Ari, hari ini misalkan jelek, misalkan gitu, ya, ada sesuatu di hati Ari, kan, ada sesuatu di hati Ari, kemudian lihat orang ini, aduh kayaknya ini orang ini gimana gitu, itu dimaafkan, ya, karena memang susah hati itu, susah hati itu. Apa contohnya? Contohnya subhanallah, Anda pernah baca Sahih Bukhari, ketika Rasul kita SAW sakit, ya, ketika Rasul kita SAW sakit, dan subhanallah, walaupun Rasul kita SAW sakit, ya, Rasul kita SAW tetap bergilir adil di istri-istrinya. Sampai di saat hari yang hampir Rasul diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ada Rasul bilang, "Aina ana ghadan?" Di mana saya besok, gitu kan? Itu isyarat bahwa Rasul ingin di rumah Aisyah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam paling mencintai Aisyah radhiyallahu anha, dan istri-istrinya paham. Dan subhanallah, kata ulama Syekh Utsaimin rahimahullah bilang, itu istri-istrinya luar biasa baiknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana merelakan untuk Aisyah, kan gitu, harinya. Kemudian dipapahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul dipapah. Yang mapah itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, Aisyah menceritakan hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dipapah oleh dua orang. Oleh Abdullah bin Abbas dan oleh rajul akhar, tidak disebut nama. Oleh Aisyah tidak disebut nama. Kenapa? Pertanyaannya. Padahal Aisyah tahu yang mapah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, yang mapahnya Ali bin Abi Thalib. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, karena di hati Aisyah ada sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai enggak menyebutkan nama. Kenapa? Karena teringat dengan peristiwa al-ifk, hadis al-ifk. Hadis yang perkataan dusta yang disebutkan oleh orang-orang munafikin bahwa Aisyah berbuat sesuatu dengan sahabat, ya. Yeah. Ini perkataan yang jelek dan keji kepada ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah enggak sebutkan di hadis itu. Boleh cek di hadis itu. Aisyah enggak sebutkan Ali. Nah, perawi hadis itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, siapa dia? Ibnu Abbas bilang dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kata Ibn Abbas. Nah, Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata apa? Di hati Aisyah ada sesuatu sama Ali. Ya, karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita selain Aisyah banyak. Gitu. Ya, wanita selain Aisyah itu banyak. Ini isyarat. Isyarat, kan? Isyarat mau nggak usah. Ali tidak nuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat yang keji, tidak. Tapi Ali radhiyallahu an ingin bahwa Rasul kita SAW tidak berlarut-larut dalam kesedihan masalah itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib berkata, wanita selain Aisyah banyak. Gitu. Ya. Nah, itu. Dan ini berpengaruh pada hati beliau radhiyallahu anha. Bahkan di hadis itu sampai tidak menyebutkan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi faedah bahwa seseorang yang mendengar perkataan orang yang menyakitkan hatinya, ada sesuatu itu wajar. Wajar, tapi dendam harus ditekan. Dendam tidak ada. Aisyah radhiyallahu anha tidak dendam sama Ali bin Abi Thalib, tapi ada sesuatu di hatinya. Ya, itu sesuatu yang wajar. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya dari Tangerang. Ustaz, apakah memakan kepiting itu diharamkan mengingat kepiting tersebut hidup dalam dua alam, air dan kadang di darat? Bagaimana, Ustaz? Nah, baik. Kepiting setahu ana tidak hidup di dua alam. Baik. Ya. Baik, Ustaz. Hidupnya di air ya, iya, di laut. Iya. Apa itu kaidah dhabit dua alam itu? Namanya dua alam kan? Di darat bisa. Nah, di laut gitu? Bisa. Di laut bisa. Ya, ya, ya. Kalau kepiting di darat bisa enggak? Saya yakin enggak bisa. Saya yakin enggak bisa hidup. Ya kan? Dan mati. Kan gitu. Coba ditaruh di darat seperti manusia nih. Ya kan? Kita hidup di mana? Di darat. Air hidup di mana? Di air. Air. Ikan hidup di mana? Air. Di air kan? Yeah. Kita bisa enggak hidup di air? Enggak bisa. Ikan bisa enggak hidup di darat? Enggak bisa. Enggak bisa. Ada enggak makhluk yang bisa dua-duanya? Itu juga harus kaidah hidup di dua alam harus diperinci lagi. Dan ada fatwa ya tentang halalnya kepiting. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya bahwa kepiting itu tidak haram ya. Nah, memang ada sebagian dari kaum muslimin ya atau sebagian ulama ya yang membedakan antara kepiting dan rajungan. Kepiting kalau rajungan itu halal, kepiting tidak halal maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kami persilakan untuk ikhwatul Islam yang bertanya, silakan melalui telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ini dengan Ibu Kori di Tembilahan. Silakan Ibu, pertanyaannya. Maaf di luar tema ya Pak. Iya. Ini mau nanya, bolehkah sholat sunat wudhu dengan sholat sunat subuh disatukan usalinya? Disatukan dengan satu niat gitu Bu? Iya. Baik, iya. Terima kasih Bu. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Anda belum bisa menjawab hal ini. Baik, nanti mungkin ada tunda ya. Karena ada sholat yang muayyan dengan mutlak, yang mutlak dengan muayyan. Ya, setahu ana yang muayyan dengan muayyan itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu tidak bisa digabungkan. Baik. Tidak bisa digabungkan kecuali yang mutlak ke muayyan atau muayyan ke mutlak. Wallahu a'lam. Nah, baik, belum bisa jawab. Baik. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ummu Muhammad. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya Ustaz tentang makanan yang dijual di mall gitu ya. Misalnya, dan itu tidak ada label halalnya. Ada satu brand gitu, merek donat misalnya gitu. Dan dipertanyakan kehalalan. Apa itu kita bisa makan atau mau harus label halal gitu ke RUI gitu. Baik, iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentang makanan ya. Tentang makanan, kita lihat bahan makanannya kan gitu. Kalau yang misalkan sesembelihan ya di tengah-tengah kaum muslimin kan gitu. Seperti sembelihan ayam, sembelihan dan seterusnya yang nyembelih kaum muslimin dan seterusnya, kita harus apa? Husnudzan. Ya, husnudzan dan enggak boleh bertanya-tanya, itu takalluf. Takalluf. Malah mempersulit diri sendiri. Diri sendiri, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas itu, ya. Dan jangan seperti sebagian takfirin, ya, pergi di pasar kemudian lihat yang nyembelihnya itu bukan kelompoknya, jamaahnya, mm-hmm. ya, kemudian dibuang tuh ayam-ayam itu. Haram. Haram. Mm-hmm. Nah, kemudian kalau hewan yang haram jelas haram dimakan, yeah. ya kan itu. Nah itu. Kemudian makanan-makanan dari luar, yeah. ya, memang harus dilihat. Yeah. Kalau misalkan bahannya itu adalah bahan yang apa namanya, yang harus ada label halalnya, maka itu lebih hati-hati. Ya, hati-hati. Lebih hati-hati. Apalagi misalnya makanan-makanan dari luar ya. Iya. Ya, itu kalau ada label halalnya, alhamdulillah. Hmm. Ya. Nah, jadi kita lebih hati-hati lebih bagus. Ya, barang-barang atau makanan impor ya. Atau apa saja dari luar itu kita harus tanya dan harus hati-hati kalau. Tapi kalau misalkan barangnya apa madahnya itu, yeah. madahnya dari terigu dan seterusnya, mm-hmm. ini halal tentunya. Iya, right. ya. Kecuali kalau misalkan kita ragu, mm-hmm. ragu misalnya ada isu ya, ada isu, nah, kita tanya ke yang berhak ke siapa, ke MUI ya, MUI ini. Halal tidak, kemudian cek apa namanya produknya dari apa saja bahan-bahannya. Nah, itu bisa dilihat dari sisi itu. Iya. Ya. Bahan-bahannya apa, ya, kandungannya apa? Ya, bisa jadi misalkan kandungannya babi. Halal apa haram? Haram. Haram kalau kandungannya babi kan? Ya, makanya kita cek apa kandungan dari makanan tersebut. Apa kandungan dari makanan tersebut? Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, set. Masih ada kesempatan, Ustaz ya? Iya, satu lagi. Lagi ya, satu. Ya, khairul salam, kami berikan kesempatan satu lagi penelpon terakhir pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Gimana? Dengan Pak Suparjo di Tangerang, Kak. Silahkan Pak Suparjo. Nah, ini mau nanya tapi di luar tema dah. Iya. Nah, ini saya kan sholat tapi di pekarangan itu ada kuburannya tapi bukan di dalam masjid tapi di luar masjid. Terus itu sholat saya itu gimana, diterima atau enggak? Di pekarangan masjid. Di pekarangan masjid ya Pak ya, tidak ada apa jalan yang membelah keduanya ya Pak ya. Enggak ada. Oh ya. Terima kasih Bapak. Terus ini maksudnya saya mau kan, saya itu kan misalnya saya mau konsultasi ke pihak keluarga yang dulu bakok masjid itu. Terus saya mau bikin itu sama saya pagar. Terus saya kasih jalan dari luar itu, maksudnya itu masih diterima atau enggak ya? Saja. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya. Iya, barakallahu fiik, Pak. Ulama bilang masjid dan kuburan tidak bisa bersatu. Iya. Ya. Yeah. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada." Bahwa masjid-masjid itu milik Allah, ya. Yeah. Janganlah kau beribadah ya yeah, kepada Allah bersama yang lain. Ya, yeah, di antara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama bahwa masjid dan kuburan tidak bersatu itu ini. Ya. Yeah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Nah, tadi ditanya itu kuburannya masih area masjid tidak? Kan itu. Yeah. Kalau misalnya masih area masjid, maka boleh kita sholat di situ. Kecuali kalau misalkan kita apa namanya? tidak tahu ya, kemudian kita sholat ya. Itu lain hal, lain masalah kan gitu. Yeah. Ya. Nah, jadi kalau misalkan bisa dipindahkan, pindahkan. Ya, dan harus dipindahkan. Memang kuburan itu bukan tempatnya di masjid, tapi di mana? Di tempat pemakaman. Kuburan pada umumnya. Iya, pada umumnya. Ya. Kalau misalkan masjid itu setelah kuburan, jadi kuburan dulu, mana yang dipindahkan? Masjid yang dipindahkan. Ya. Ya, kalau misalkan masjid dulu, maka kuburan dipindahkan. Iya. Kalau bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terima kasih kepada Ari dan semuanya ya. Dan kesalahan tentunya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kesalahan tentunya datang dari syaitan dan diri pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita, ya. Dan semoga Allah berkahi hidup kita. Kita akhiri, ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.